Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, di bulan suci Ramadan ini saya Indah Kirana kembali berkesempatan untuk menjumpai Anda dari studio Metro TV Manulife selama satu jam ke depan dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Pak Quraish. Assalamualaikum. Bagaimana nih puasanya di pertengahan bulan ini ya? Alhamdulillah ya, insya Allah lancar ke depannya ya Pak ya. Insya Allah. Baik, dan tentunya kita juga tidak hanya berdua, karena di sini sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Mas Holidi Asadil Alam. Assalamualaikum Mas Holidi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ini lagi syuting, lagi istirahat ya? Iya, sambil syuting juga sih ada. Sambil syuting ya. Baik, nanti silahkan kalau ada pertanyaan ke Pak Quraish bisa disampaikan. Dan juga pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas makna dari kandungan surat An-Naml ini ayat 67. Di mana garis besarnya yaitu berisi tentang ketidakpercayaan kaum kafir terhadap adanya azab Allah Subhanahu wa taala dan pengingkarannya terhadap karunia Allah. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu yang saya ingin ingatkan para pemirsa bahwa surah kita ini, suratul Naml itu turun sebelum Nabi berhijrah. Dan pada umumnya surah-surah yang turun sebelum Nabi berhijrah itu uraiannya berkisar. Yang pertama, pembuktian keesaan Tuhan. Yang kedua, uraian tentang hari kemudian dan keniscayaannya. Dan yang ketiga, kalau ada, adalah kisah-kisah yang mendukung kedua tujuan pokok. Nah, apa yang akan kita bahas ini sekarang, antara lain berbicara tentang hari kemudian. Orang-orang kafir itu tidak percaya ada hari kemudian. Ada dua alasan pokoknya. Yang pertama, Tuhan tidak kuasa. Masa orang sudah mati jadi tulang belulang bisa hidup lagi? Satu. Yang kedua alasan pokoknya adalah bahwa kalaupun Tuhan mau, dia sudah tidak tahu lagi. Jadi dia beranggapan pengetahuan Tuhan itu terbatas. Coba bayangkan misalnya, kata mereka, satu orang meninggal di laut, jasadnya dimakan sekian banyak ikan. Gimana bisa dihimpun lagi ini untuk dikembalikan? Nah, jawaban-jawaban ilahi menyangkut keberatan mereka itu sebenarnya sudah berulang-ulang disampaikan. Nah, salah satu yang membahas itu di sini, kita akan baca ayat 67. Wa qala alladziina kafaru a idza kunna turaban wa aba'una a inna la mukhrajun. Orang-orang kafir berkata, apakah kalau kami nanti mati dan menjadi tanah, bahkan leluhur kami yang sudah sedemikian lama mati dan tentu lebih mustahil untuk dibangkitkan lagi, apakah kami ini semua masih akan keluar dari kubur dan dibangkitkan oleh Tuhan? Laqad wa'idna hadza nahnu wa aba'una. Ini sudah lama dijanjikan kepada kami bahwa ada sorga, ada neraka dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini sebenarnya hanyalah mitos orang-orang dulu. Ini kebohongan yang dipercayai dan secara turun-temurun. Yeah. Kita lihat. Jadi mereka beranggapan demikian. Saya tadi katakan sudah sekian banyak uraian Al-Quran sebelum ayat ini turun yang membuktikan bahwa hari kemudian itu Allah kuasa untuk mewujudkannya. Mari kita lihat. Anda melihat di alam raya ini betapa kuasa Allah. Ada salah satu ayat yang maksudnya sama dengan ini. Mereka berkata, apakah kami kalau sudah jadi tulang belulang dan tanah bisa dihidupkan lagi? Nah, Allah, itu di suratul Isra, Allah memerintahkan Nabi Muhammad berkata begini. Tidak usah berandai tulang. Berandailah yang lebih mustahil dari tulang. Gitu? Karena kalau tulang dibangkitkan, dia pernah hidup. Ya, coba berandai kamu jadi besi, pernah hidup enggak? Jadi batu, pernah hidup? Enggak, enggak. Coba bertanya sekarang. Siapa yang menghidupkan kami kalau kami itu sudah jadi batu dan besi? Jawablah bahwa yang menghidupkan kamu adalah yang menghidupkan kamu sebelum kamu mati. Sebelum kamu mati ada bahannya atau tidak? Tidak ada. Kalau dia mampu mewujudkan, menghidupkan seseorang yang tadinya tidak ada bahannya, lantas bisa jadi manusia yang utuh dan sebagainya, mas pasti lebih mudah menurut ukuran kamu kalau ada bahannya, masih ada. Dan bahannya pernah hidup. Gitu, ya. Kita baca lagi di tempat lain. Allah menyatakan begini. Itu di surat Yasin. Di surat Yasin itu menarik sekali. Mereka juga berkata, apakah kita ini bisa dibangkitkan? Dijawab oleh Allah. Awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang sedemikian agung, yang jutaan atau puluhan atau ratusan juta bintang-bintangnya, yang sedemikian teratur dan lain-lain sebagainya. Apakah kamu kira dia yang menciptakan itu tidak bisa menciptakan seperti kamu? Dia maha kuasa. Nah, baru dia lanjutkan. Bala wa huwa khalaqul alim. Sesungguhnya dia itu adalah maha pencipta, lagi maha mengetahui. Alladzi ja'ala lakum minasyajari akhdari nara. Yang menjadikan buat kamu dari pohon yang hijau energi. Ya. Itu baru akhir-akhir ini ditemukan bahwa setiap pohon yang berwarna hijau itu mengandung energi. Dia ambil dari matahari, dia serap jadi energi. Kok bisa Tuhan yang maha kuasa itu menciptakan dari air api? Kan ini bertolak belakang. Tapi kenyataan demikian. Jadi sudah banyak sekali uraian-uraian, jawaban-jawaban. Di sini sepintas pertanyaan mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Kita kembali lihat. Orang-orang kafir berkata, apakah kami setelah menjadi tanah, demikian juga leluhur kami, apakah kami masih bisa dibangkitkan lagi oleh Tuhan, dihidupkan lagi. Ini kami telah dijanjikan sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah datang lagi. Yang mati enggak ada yang hidup lagi. Ini hanya dongeng. Ini hanya apa lanjutannya? Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Sebagian ulama berkata, ini bukan jawaban. Karena Allah mengatakan, berjalanlah di permukaan bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Ada jawabannya atau tidak di sini? Di sini tidak ada. Tidak ada jawabannya. Itu sepintas terlihat tidak ada jawabannya. Tapi mari kita berpikir. Apakah semua orang yang berbuat baik sudah mendapat ganjaran kebaikannya? Belum tentu ya. Belum. Apakah semua orang yang jahat sudah mendapat balasan kejahatannya? Adil enggak ini? Tidak adil. Mestinya kan semua dapat balasan dengannya. Alangkah banyaknya orang baik yang masuk penjara. Iya. Alangkah banyaknya orang jahat berkeliaran hidup senang. Kalau begitu perlu ada hari di mana semua mendapat balasan dan ganjaran. Ya. Manusia itu mendambakan keadilan. Dan keadilan sempurna itu tidak ada di dunia. Itu jawaban. Saya kira kita lanjutkan nanti. Oke, baik. Dan pemirsa nanti kita akan lanjutkan kembali. Tentunya nanti juga Mas Holidi boleh bertanya mengenai penjelasan surat ini. Sesaat lagi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ada orang berdosa. Oke, dia berdosa. Masih dapat oksigen atau tidak? Iya. Masih hidup atau tidak? Banyak deh anugerah Tuhan ini. Karena memang dalam pandangan agama-agama, dunia ini tidak ada harganya dibanding dengan akhirat. Masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas mengenai surat An-Naml yang tadi ayat 67 ya. Dan Bapak Quraisy silahkan dilanjutkan kembali Pak. Baik, kita lanjutkan. Allah memerintah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, berjalanlah di permukaan bumi. Fanzuru, lihatlah dengan mata kepala atau mata hati kamu. Nazar dalam bahasa Indonesia nalar ya. Nalar pikiran. Itu terambil dari kata nazar. Itu tadi yang saya terangkan bahwa masih banyak yang belum mendapat ganjaran atau balasan. Apakah Tuhan akan mempersamakan orang jahat dengan orang baik? Tidak mungkin, karena semua manusia mendambakan keadilan. Baru dikatakan, wala tahzan alaihim. Engkau tidak usah bersedih, wahai Nabi Muhammad, menyangkut keengganan mereka beriman. Tidak usah bersedih kalau mereka itu dijatuhi siksa oleh Tuhan. Yang kita mau lihat sisi lain. Larangan Allah kepada Nabi untuk tidak usah bersedih. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat kasih kepada umat manusia. Kasihannya Allah. Saya sedih kalau mereka dihukum. Saya sedih kalau mereka itu tidak mau beriman. Tidak usah bersedih. Karena Allah sudah memberi mereka petunjuk, ini jalan baik, ini jalan benar, ini ada hari kemudian, hati-hatilah dan sebagainya. Kalau dia tidak mau, jangan paksa. Itu sebabnya kata sementara ulama. Sebenarnya kalau orang itu berpikir dengan logis, dia lebih baik percaya hari kemudian daripada tidak. Saya beri contoh. Seandainya Anda percaya ada hari kemudian, ternyata tidak ada hari kemudian, Anda rugi atau tidak? Itu. Anda tidak rugi. Kenapa Anda tidak rugi? Karena Anda akan berbuat baik, akan dipuji orang, saya hidup saya tenang dan sebagainya. Tidak ada ruginya. Iya. Sekarang kita balik. Seandainya Anda tidak percaya, tapi ternyata ada neraka, ada sorga. Menyesal pasti. Jadi kalau mau untung rugi, gambling. Yang mana lebih bagus, percaya atau tidak? Percaya. Untuk tahap pertama biar deh begitu. Gunakan deh nalar. Yang percaya ada hari kemudian, pasti kegiatannya selalu positif. Pasti disambut baik oleh orang. Yang tidak percaya, tidak terdorong untuk melakukan kebaikan. Dan di hari kemudian akan itu yang bisa fangguru. Oke, gunakan nalarmu untuk berpikir. Iya kan? Oke. Telah tahzan alaihim wala takudik fidiqin mimma yamkurun. Jangan juga engkau sesak dadamu akibat tipu daya mereka. Serahkan pada Allah. Baru mereka berkata lagi, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka lantas berkata, kalau memang ada, kapan? Tentukan kapan. Itu tidak ada yang tahu. Karena hidup ini adalah ujian. Kalau kita lihat secara umum nih, ada orang yakin tidak ada polisi di situ. Bisa melanggar dia atau tidak? Bisa. Kalau dia tahu ada di sini akan ada pemeriksaan, dia menghindar atau tidak? Menghindar biasanya. Seandainya Anda tahu, itu besok bakal mati, besok akan ini. Hidup ini ujian. Tidak ada yang mengetahui tentang hari kemudian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan datangnya. Maka dikatakan, sampaikanlah kepada mereka, hati-hatilah. Bisa jadi apa yang dijanjikan kepadamu itu mengikuti kamu, sudah sangat dekat kepada kamu. Bisa jadi kiamat datang sebentar. Jadi bersiaplah selalu. Itu sebabnya ada yang pernah bertanya pada Nabi, wahai Nabi, kapan kiamat? Nabi menjawab, apa yang kau siapkan untuk itu? bukan persoalannya kapan, tapi persoalannya apa persiapan Anda untuk itu. Siapa tahu dia datang sebentar, siapa tahu dia datang besok. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsarahum la yashkurun. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah pemilik anugerah kepada seluruh manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kita lihat. Ini anugerah atau tidak? Saya beri contoh. Ada orang berdosa. Oke, dia berdosa. Masih dapat oksigen atau tidak? Iya. Masih hidup atau tidak? Banyak deh anugerah Tuhan ini. Karena memang dalam pandangan agama-agama, dunia ini tidak ada harganya dibanding dengan akhirat. Dibanding dengan surga, dibanding dengan kehidupan di sana. Nah, jadi wa inna Allah ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu adalah pemilik anugerah yang banyak sekali kepada seluruh manusia. Dia tangguhkan siksa supaya orang bertobat. Dia yang berdosa pun masih diberi aneka kenikmatan. Sayangnya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Nabi Muhammad mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada mereka dan apa pula yang dinampakkan. Yeah. Rahasia Anda ketahuan. Bahkan saya pernah dalam salah satu episode berkata bahwa kita ini ada, yang di dalam dada kita itu ada tiga macam. Yang pertama, apa yang kita ketahui atau yang telah kita amalkan dan kita tidak enggan orang tahu. Saya bertanya pada Anda, Anda dulu pemain film. Ya, betul. Satu. Banyak itu. Oh, Anda kerjanya di sini, saya begini. Itu ada di dalam dada Anda, tapi Anda tidak malu untuk menyampaikannya. Anda tidak keberatan untuk menyampaikannya. Itu Tuhan tahu. Ada lagi yang Anda enggan orang tahu. Di badan saya ada sesuatu, saya tidak mau orang tahu. Apa yang saya lakukan tadi malam, saya tidak mau orang tahu. Ya, rahasia itu ya. Ada di dalam dada, Tuhan tahu. Ada yang lebih dari rahasia, Tuhan tahu. Apa yang ada di bawah sadar Anda. Kita bawah sendiri sadar. Sudah tidak tahu yang di bawah sadar. Atau saya beri contoh, sudah berapa kali tidak sholat? Tahu enggak? Dia tidak tahu. Sudah berapa hari tidak puasa kalau dihitung yang lalu-lalu. Siapa yang Anda benci yang sudah tertanam di bawah sadar Anda? Itu Tuhan tahu. Tuhan mengetahui apa yang terdapat di dalam dada. Baik yang Anda nyatakan maupun yang Anda rahasiakan. Baik rahasia itu masih Anda tahu maupun rahasia itu setelah terpendam di bawah sadar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu yang gaib di alam raya ini, di langit dan di bumi, kecuali telah ada dalam kitab yang jelas, maksudnya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang belum terjadi Allah sudah tahu. Yang belum terjadi. Apa yang sudah lama terjadi Allah tahu. Apa yang sekarang terjadi Allah tahu. Apa yang Anda tidak, apa yang tidak bisa terjangkau oleh pikiran Anda, gaib, Allah tahu. Apa yang di dalam saku Anda, saya tahu, Allah tahu. Anda tahu enggak? Belum tentu. Nah, Anda tidak tahu. Itu namanya gaib, tapi relatif. Jadi gaib itu dua macam, ada yang relatif, ada yang mutlak. Saya kalau lihat ke awan, saya lihat, wah ini gelap. Sudah hujan atau belum? Mau hujan. Saya akan berkata, akan hujan. Itu gaib tapi ada indikatornya. Ada gaib yang tidak ada indikatornya. Semua yang gaib Allah mengetahui. Saya kira itu ayat kita. Mengenai mimpi bagaimana nih Pak? Jadi mimpi ketika mungkin salah satu kerabat kita ada yang wafat begitu. Dan beberapa hari kemudian kadang kita suka. Syarat-syarat. Ya. Datang dalam mimpi kemudian memberikan benar itu setelah hari setelah mati itu akan ditanya menrubuka seperti itu. Mimpi itu bermacam-macam. Yang pertama orang bermimpi karena mengalami sesuatu saat tidurnya yang dia tidak bisa salurkan kecuali melalui mimpi. Saya beri contoh. Ada orang tidur, ada bantal di lehernya. Terganggu dia. Secara otomatis dia melalui jiwanya bermimpi ada yang mencekiknya. Ada orang kebelet mau ke kamar kecil. Dia tidur. Jiwa kita, diri kita bermimpi seakan-akan kita sudah ke kamar kecil. Padahal ngompol. Itu mimpi kan? Satu. Ada mimpi yang kedua adalah keinginan yang terpendam di dalam hati. Yang tidak bisa kita wujudkan di alam nyata. Si A cinta si B. Melamar tidak diterima. Dia mimpi menikah. Keinginan dalam hati itu mimpi. Nah, ada mimpi yang lain oleh setan. Menjadikan Anda mimpi macam-macam yang ini. Nah, ada mimpi yang keempat. Informasi dari Allah. Petunjuk. Nah, ya petunjuk. Nabi Ibrahim itu dapat informasi melalui mimpi sembelih anakmu dari Allah, ya kan? Oke. Orang mimpi copot giginya. Apa artinya? Ya itu tuh. Nah, ada yang meninggal. Katanya. Ada yang meninggal katanya tuh. Dari mana? Itu dari Allah. Jadi mimpi bermacam-macam. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Boleh jadi Anda bermimpi orang tua Anda. Boleh jadi benar informasi dari Allah. Biasa baru kita ketahui kebenarannya setelah berlalu. Oh, iya. Ya kan? Iya. Saya kira itu tentang mimpi. Kadang-kadang ada yang kita tadi juga bahas tentang jin kan di surat Al-Jin kan jin itu katanya kan apa Pak, menyesatkan, ada yang informasi saya menyesatkan. Iya, betul. Saya pernah ada cerita juga orang lagi di ruangan terus tiba-tiba kayak orang ngomong apa gitu. Bisikin gitu. Bisikin ya. Gitu kan, entah itu jin atau apa, tapi ya kejadian juga antara benar atau tidak. Betul gitu, ya. Ya artinya kita harus apa namanya hati-hati ya. Dalam memberikan penafsiran tentang itu, tapi bahwa itu ada ya ada Pak ya. Ya ada, paling bahaya kan nanti iman kita bisa goyah kan kalau percaya sama yang jadi tolok ukur kita itu agama. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan juga. Nanti pemirsa juga akan ada yang bertanya di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Manusia ini tidak dipaksa oleh Allah. Dia diberi petunjuk. Ini ada jalan baik, ini ada jalan. Beda dengan malaikat. Itu sebabnya sementara ulama berkata, manusia yang mukmin yang ini lebih hebat dari malaikat. Dalam Tafsir Al-Misbah masih bersama Bapak Quraisy dan juga Mas Holidi. Dan tadi kita sudah bersama-sama menyimak betul setiap ayat dalam surat An-Naml ayat 67 hingga 75 tadi. Mengenai garis besarnya mengenai keingkaran kaum kafir terhadap hari kebangkitan itu ya Pak ya. Dan mungkin ini Mas Holidi sudah menyimpan pertanyaan nih. Mas Holidi silahkan. Ya, yang ingin saya tanyakan kan tadi yang disampaikan oleh Pak Quraisy bahwa ya kaum kafir itu sudah banyak yang dikasih petunjukan. Cuman mereka mungkin hatinya keras, susah menerima kebenaran. Saya berpikir ya takdirnya memang mereka dibikin oleh Allah. Seperti itu. Sampai yang di garis bawah yang luar biasa, Nabi Muhammad itu ada rasa kasih kan tadi kan. Nah, saya hubungkan dengan kita ya sehari-hari. Saya pernah mengkaji gini Pak Quraisy, bahwa saya pernah naik motor jalan, tiba-tiba ada masjid. Di situ saya berpikir bahwa ya Allah terima kasih. Gitu kan. Jadi hati ini kayak dikasih. Timbulkan ya. Iya. Mungkin bukan keinginan saya pribadi. Tadinya mungkin saya berpikir saya sholatnya di rumah. Itu kan mungkin saya yakin itu datangnya dari Allah. Ya. Nah berpikir kebalikannya. Kasihan ya orang-orang yang gak dapet. Itu. Sekarang begini ya kita lihat. Makhluk ini bermacam-macam. Ada yang tidak berakal. Ada yang tidak hidup. yang hidup ini bermacam-macam. Ada anak kecil, ada dewasa. Yang mana yang lebih baik? Yang dewasa atau anak kecil? Dewasa ya, dewasa seharusnya. Ya, dewasa. Kenapa? Karena dia sudah bisa berpikir. Yang paling mulia adalah yang hidup yang diberi tanggung jawab. Katakanlah presiden dengan rakyat. Presiden. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Dia punya tanggung jawab yang besar. Baik. Yang mana lebih baik menurut Anda? Anak yang Anda paksa belajar atau yang mau belajar dari hatinya? Mau belajar. Ya tidak dipaksa ya. Manusia ini tidak dipaksa oleh Allah. Dia diberi petunjuk. Ini ada jalan baik, ini ada jalan. Beda dengan malaikat. Itu sebabnya sementara ulama berkata manusia yang mukmin yang ini lebih hebat dari malaikat. Malaikat tidak diberi nafsu. Semakin banyak teman Anda yang baik, semakin terdorong Anda melakukan kebaikan. Ya kan? Semakin banyak teman Anda yang buruk, semakin terpengaruh Anda untuk kesana. Jangan jadikan teman Anda setan. Baik setan manusia, karena dia yang ngajak Anda keburukan. Jadikan teman Anda malaikat. Yang berbisik pada Anda itu malaikat. Udah deh, salat di sini aja. Jadi kenapa? Karena Anda bersahabat dengan malaikat. Itu sebabnya Lailatul Qadar turun malaikat kan katanya tau. Turun malaikat untuk membimbing, untuk mengajak. Bersahabatlah dengan dia. Sebenarnya kita sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang beriman, yang orang yang menjadi teman. Saya tidak ingin berkata begitu. Karena kalau kita berkata sudah ditakdirkan menjadi orang beriman, artinya yang tidak beriman ditakdirkan juga. Akhirnya nanti mempersalahkan Tuhan. Kita telah ditakdirkan menjadi manusia yang diberi potensi untuk memilih apa yang baik dan apa yang buruk. Ada faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi itu. Ada orang-orang yang spontan terus berubah. Boleh jadi ada satu peristiwa kecil yang begitu terpengaruh di dalam jiwanya yang merubah dia. Saya kira itu. Kita bisa simpan dulu karena ini masih ada pertanyaan dari pemirsa. Dan kita lihat dulu bersama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cendana Pak Kurais ingin menanyakan, terkadang manusia tidak mengerti apa yang menimpanya adalah azab atau bukan. Bagaimana kita membedakan sesuatu yang menimpa kita itu adalah azab atau bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi hidup ini apa yang kita alami itu bisa jadi ujian Tuhan. Istilahnya dalam bahasa agama bala. Bala. Ujian Tuhan itu bisa yang kita rasakan positif, bisa juga negatif. Ini tidak ada keterlibatan manusia dalam terjadinya ujian itu. Itu Allah yang atur. Ini diberi kekayaan diuji. Ini diberi kemiskinan diuji. Ada lagi dalam bahasa Al-Quran, masuk dalam bahasa Indonesia tapi dengan pengertian yang berbeda. Musibah. Musibah itu bencana. Tetapi oleh Al-Quran, kalau dia namakan musibah, maka musibah itu karena ulah manusia. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kamu di alam raya ini, di bumi ini, atau dalam diri kamu, kecuali karena ulah perbuatanmu. Jadi dua macam sekarang. Nah, bagaimana kita bedakan ini musibah atau ujian? Introspeksi. Muhasabah. Saya punya salah atau tidak nih? Oh, saya ada salah, saya perbaiki. Tapi kalau Anda sudah muhasabah, saya enggak salah. Saya enggak ini. Saya jalan di jalan, di trotoar manusia jalan. Tiba-tiba ada mobil tabrak ini. Anda yang salah atau bukan? Bukan. Bukan, ujian. Dia lihat apa Anda sabar atau tidak. Jadi kita tidak bisa berkata ini tandanya atau tidak. Tapi kita bisa berkata kalau peristiwa itu yang negatif ini tadi karena ulahnya, maka itu bagian dari siksa. Dan berarti jawabannya itu ada di diri itu sendiri? Jawabannya ada di diri Anda. Kadang memang ada, mungkin ada hubungannya ketika kita ngalamin musibah apa nih sekarang. Oh, kayaknya aku dulu pernah jahat ke binatang misalnya, kan? Ya, bisa jadi. Lakukanlah introspeksi, karena dengan melakukan introspeksi, Anda akan berusaha untuk mengubah sikap buruk Anda itu. Kalau introspeksi itu sendiri, kita juga harus merendah dulu ya berarti ya? Oh iya, harus sadar bahwa saya ini manusia yang mempunyai kelemahan. Yang saya lakukan itu karena kelemahan saya harus perbaiki diri. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya Pak Quraish dan juga Mas Holidi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih di segmen berikutnya dalam Tafsir Al-Misbah. Ajaran agama yang pertama. Kalau ada berita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tadi kita sudah melemparkan beberapa pertanyaan dari pemirsa dan juga dari Mas Holidi. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, masih mengenai surat An-Naml ini ya. Mas Holidi, ya. Silakan. Kan di surat An-Naml ini disampaikan bahwa manusia itu punya keterbatasan, sangat terbatas sekali tentang hal gaib, ya kan Pak? Sementara kita juga banyak mungkin mengalami melihat itu kan, bahwa ada orang yang katanya tahu hal-hal yang gaib, hari berikutnya akan terjadi apa, entah itu ini gitu. Bagus. Gaib itu milik Allah. Tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah, apalagi gaib yang mutlak ya, karena tadi kita sudah katakan ada gaib relatif. Nabi Muhammad pun tidak tahu gaib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Nah, bisa jadi sesuatu yang gaib relatif diketahui oleh si A, tidak diketahui oleh si B. Ada indikator-indikator yang menjadikan orang bisa menduga bahwa ini nanti jadinya seperti ini. Secara mudah gaib. Dan secara mudah yang sehari-hari. Kalau ada kulit pisang, ada anak lari-lari di sana. Ntar akan jatuh. Nah, dia sudah jatuh atau belum? Belum. Itu masih gaib kan? Gaib relatif. Tapi dia lihat dari indikatornya. Nah, ada orang-orang yang bisa melihat indikator-indikator yang tersembunyi. Lalu dia sampaikan. Itu satu. Ada lagi, kalau dari segi sisi agama, dulu itu jin bisa naik ke langit mendengarkan pembicaraan para malaikat. Nguping. Dia biasa hanya dengar sebagian. Dia turun, dia dengar sebagian itu dia tambah-tambah. Itulah yang disampaikan kepada tukang penung. Yang bisa jadi sebagian benar, bisa jadi sebagian salah. Tapi di sisi lain, kita memerlukan gaib. Kepercayaan kepada gaib yang diajarkan agama itu meningkatkan manusia dari tingkat binatang. Saya beri contoh lagi. Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati Anda. Seandainya Anda benci saya dan saya tahu itu, kira-kira hubungan kita akan baik. Ada baiknya nggak tahu. Iya kan? Syukur ditutupi. Baik, ini juga ada pemirsa yang ingin bertanya. Dan seperti biasa kita lihat dulu tayangannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Ujaki. Pak Kuresh, saya punya pertanyaan. Zaman sekarang ini kan perang pemikiran dan budaya begitu kencang. Dan terkadang umat Islam sendiri tidak menyadarinya bahwa dia itu telah tersesat. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara memfilter supaya kita tidak tersesat oleh budaya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, bagus sekali. Sekarang melalui HP ini, yeah, WhatsApp, SMS, itu banyak sekali penyesatan. Bisa jadi mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan ini berkata begini, padahal itu bohong. Nah, ajaran agama yang pertama, kalau ada berita, tabayyun, suarakan, cari tahu apa ini benar atau tidak. Tanya yang bersangkutan, jangan tanya langsung orang ini, jangan mentang-mentang langsung membenarkan. Nah, yang pertama. Yang kedua, sekarang ini terlalu banyak uraian yang mendukung ini, mempersalahkan ini. Tujuannya ingin mengadu domba. Sudah tidak semua orang yang dinyatakan bahwa dia berkata begini, benar-benar dia berkata begitu. Jangankan manusia, hadis Nabi dipalsukan. Buku-buku dikatakan ini karangan si A, padahal bukan karangan si A. Atau karangan si A diputarbalikkan. Fitnah sudah terlalu banyak dan ini sangat-sangat membahayakan kalau kita tidak benar-benar hati-hati, bisa menjadikan kita saling bermusuhan. Mungkin kita juga suka mendapatkan broadcast message gitu kan, jangan langsung forwardnya kembali ya. Jangan langsung disebarluaskan, artinya Anda yang menyebarluaskannya itu sudah terlibat dalam menyebarluaskan fitnah. Ya, harus melek informasi. Harus melek informasi, saya kira itu. Tadi kan kita bahas sedikit ini mengenai orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan itu. Nah, ada gak sih hikmah yang bisa kita ambil dari sikap orang kafir itu sendiri? Mungkin jawabannya setelah yang ini ya, Pak Mas Walidi. Dan pemirsa, kita akan segera kembali lagi masih dalam Tafsir Al-Misbah sesaat lagi. Ada ungkapan, kalau hikmah Anda boleh ambil dari siapapun, walaupun dari orang gila, kalau dia mengucapkan kata-kata hikmah. Walaupun dari non-muslim, selama itu hikmah. Tetapi kalau keburukan, siapapun yang mengucapkannya, jangan ambil. Tafsir Al-Misbah, kita telah sampai di segmen akhir dan tadi kita sudah bahas banyak mengenai surat An-Naml ayat 67 hingga 75. Tadi mungkin ada nggak sih Pak, pertanyaan saya tadi, ada nggak yang bisa kita ambil hikmahnya dari sikap orang kafir tersebut? Sebenarnya menarik hikmah itu, menarik pelajaran itu, bisa kita ambil dari apapun, apapun. Anda bisa menarik pelajaran dari batu. Tetes demi tetes ke atas batu, dia lubang. Anda bisa menarik pelajaran dari kebaikan. Anda bisa menarik pelajaran dari keburukan. Kita perlu tahu keburukan bukan untuk menirunya, tapi untuk menghindar darinya. Nah, sekarang kalau kita orang kafir, wajar enggak ini dia mengingkari itu padahal Tuhan Maha Kuasa? Wajar enggak dia mengingkari itu bahwa dalam hidup ini segalanya berpasangan. Kalau ada hidup ada mati. Ada dunia? Ada akhirat. Harus ada akhirat. Ada siang ada malam. Kita tarik pelajaran. Kalau begitu logikanya enggak lurus ini. Itu sebabnya dikatakan ada ungkapan. Kalau hikmah Anda boleh ambil dari siapapun. Walaupun dari orang gila. Kalau dia mengucapkan kata-kata hikmah. Walaupun dari non-muslim. Selama itu hikmah. Tetapi kalau keburukan, siapapun yang mengucapkannya jangan ambil. Sikap, siapapun yang bersikap benar, ambil. Siapapun. Saya kira itu hikmah dari itu semuanya. Mungkin Pak Quraish bisa menyimpulkan dari ya, saya biasanya baca kesimpulan itu dari buku ini. Yang pertama, bismillah. Gaib ada dua macam. Tadi kita sudah terangkan, ada gaib mutlak yang tidak diketahui kecuali Allah. Dan ada gaib relatif yang dapat diketahui oleh yang diberitahu oleh Allah. Atau melalui wahyu atau sistem yang ditetapkan Allah. Indikator-indikator itu salah satu sistem untuk mengetahui masa depan pun. Ada futurologi, ya kan? Okay. Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui gaib kecuali yang disampaikan Allah kepada beliau. Istri beliau Aisyah menegaskan bahwa siapa yang berkata Nabi Muhammad mengetahui secara pasti atau secara rinci apa yang akan terjadi besok, maka dia telah melakukan kebohongan besar kepada Nabi. Tahu secara rinci? Tidak. Kalau kita nih besok mungkin kita bisa tahu ya. Yeah. Ya, tapi belum pasti. Nah, karena itu hari kiamat adalah gaib mutlak, tidak satu pun selain Allah, walau malaikat yang dekat kepadanya atau Nabi Agung yang mengetahui waktu kedatangannya. Oh, hari kiamat bulan April depan. Sering itu ada kan begitu? Yeah, tahun sekian. Pasti salah. Pasti salah. Mata hati kaum musyrik dalam kehidupan dunia ini tertutup oleh tabir keduniaan dan baru akan terbuka saat menjelang kematian. Jangan memastikan sesuatu, tetapi kaitkan terjadinya itu dengan kehendak Allah. Camkanlah jawaban Nabi yang diperintahkan Allah untuk dia katakan setelah ditanya kapan datangnya itu. Nabi menjawab, mungkin telah hampir. Dia tidak berkata, pasti sudah hampir. Mungkin. Ya. Itu sebabnya ada insya Allah. Ya, insya Allah. Bagi yang dia. Allah maha penyantun. Dia tidak bersegera menjatuhkan siksa. Itu untuk memberi peluang bagi yang durhaka untuk introspeksi dan bertaubat. Anugerah Allah itu. Pengetahuan Allah sangat jelas lahir dan batin. Dia mengetahui sebelum, di saat, dan sesudah terjadinya sesuatu. Pengetahuannya tidak disentuh oleh kesalahan, tidak juga oleh lupa. Dia mengetahui tanpa alat. Itu Allah itu maha mengetahui, saya kira. Ya. Terima kasih Bapak Quraisy, dan tentunya kita juga tidak pernah tahu ya kiamat itu kapan. Jadi lebih baik apa yang sudah dipersiapkan yang untuk persiapkan menuju hari kiamat tersebut ya. Baik, dan pemirsa, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Quraisy ini mampu membuat kita memaknai lebih dalam lagi dari kandungan surat An-Naml ayat 67 hingga 75 dan membuat kita lebih semangat lagi dalam mentadaburkan Al-Qur'an. Dan insya Allah kami akan hadir kembali esok, dan sekali lagi terima kasih Bapak Quraisy, Mas Holiday yang sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Pak Quraisy atas ilmunya. Iya, dan pemirsa, saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.